Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah kajian Kamis malam Jumat Musola Al-Manar Benjen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan amal ibadah, amal salih, talabul ilmi, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai di hadis yang terakhir di bab keutamaan bersikap lapang dalam jual beli, yaitu hadis dari Abu Sufwan Suwaid ibn Qais radhiallahu anhu. Beliau mengatakan, saya dan mahramah al-abdi mengimpor kain dari kota Hajar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami dan menawar dan melakukan penawaran pada kami. Beliau mau membeli sarawil, ya, sejenis celana. Wa ingdi, dan aku memiliki tukang timbang yang menimbang uang. Yazinu bil ajri, yang dia bekerja menimbang uang dengan berupah, bukan gratisan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada sang penimbang, Nabi katakan, zin wa arjih, timbanglah dan angetilah timbangannya. Demikian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan hadis hasan sahih. Ya, maka di hadis ini Abu Sufwan Suwaid ibn Qais menceritakan bahasanya beliau dengan satu rekannya, ya, mitranya, partnernya, mendatangkan kain, mengimpor kain dari satu kota namanya Hajar. Satu kota di daerah Bahrain. Lantas setelah mereka bisa di Madinah, setelah sampai di Madinah dari Hajar dalam membawa dan keadaan membawa kain, maka mereka ditatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas Nabi menawar, ya, kain tersebut dengan ya, menawar kain yang beliau ingin beli, yaitu kain sarawil sejenis celana. Nabi bertanya tentang harganya plus Nabi menawarnya. Ya, Abu Sufyan juga mengatakan bahasanya, saya memiliki tukang timbang yang menimbang bukan gratisan namun minta bayar. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada tukang timbang, dan tukang timbang di sini adalah tukang timbang dinar dan dirham. Karena di masa silam umumnya uang itu ditimbang dan bukan dihitung. Maka ini dinar sekian gram. Bahasa bebasnya demikian. Maka ditimbang tidak dihitung. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, silakan timbang uangnya namun angeti. Artinya berikan tambahan kepada kepada pembeli atau kepada orang yang diajak berinteraksi dan bertransaksi. Ya, di antara pelajaran yang bisa dipetik dari hadis ini, At-Tibi mengatakan hadis ini menunjukkan ketawaduan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di riwayat yang lain dijelaskan bahasanya Nabi datang dalam keadaan jalan kaki, tidak berkendaraan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menawar. Maka hadis ini menunjukkan betapa agungnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran yang lainnya dari hadis ini, kalau kita lihat hadis ini menunjukkan kalau Nabi membeli sarawil, sejenis celana. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut apakah Nabi memakainya ataukah tidak. Oleh karena itu, maka kata Ibnu Hajar al-Asqalani, para ulama berselisih pendapat apakah Nabi pernah memakai celana sejenis sarawil ataukah tidak. Sebagian ulama menegaskan Nabi tidak pernah memakai sarawil. Namun yang jelas, ya, namun yang jelas yang valid, Nabi membeli sarawil. Karena Nabi membeli, maka kemungkinan besar setelah dibeli dipakai tentunya. Sehingga Ibnu Al-Qayyim rahimahullah ta'ala cenderung untuk berpendapat bahasanya kemungkinan yang mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sarawil. Hadis yang lain tentang celana telah diriwayatkan oleh At-Tabarani dan Abu Ya'la bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengambil kain sarawil, kain celana. Maka aku, kata sahabat yang meriwayatkan, aku ingin memikulnya. Berarti beli dalam jumlah yang cukup banyak. Maka Nabi SAW mengatakan, sahibu syai' ahaku bihamli syai'ihi. Pemilik barang itu yang lebih berhak memikul barang miliknya. Kecuali jika dia adalah orang yang lemah, sehingga tidak mampu, maka hendaknya saudara sesama muslim membantunya. Kemudian Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah anda memakai sarawil, sejenis celana? Maka Nabi katakan, betul, ketika bepergian ataupun tidak bepergian, ketika malam ataupun siang. Karena aku diperintahkan untuk menutup aurat, dan aku tidaklah jumpai sesuatu yang lebih tertutup dibandingkan sarawil. Ya, kemudian di antara pelajaran yang lain dari hadis ini, bolehnya tawar menawar harga dalam jual beli dengan syarat hendaknya pembeli yang menawar itu lapang sehingga tidak menyusahkan penjualnya. Kemudian hal ini menunjukkan atau kandungan yang lain dari hadis ini. Bolehnya seorang punya karyawan, karena sahabat ini punya karyawan, tugasnya nimbangi uang, bukan untuk ditimbang, namun dia punya karyawan, tukangnya nimbang. Ini menunjukkan bolehnya seorang punya karyawan. Kemudian hadis ini menunjukkan dianjurkannya ngangkati timbangan. Itu satu hal yang diperbolehkan dan tidak satu hal yang diperbolehkan bahkan diperintahkan. Ya, pelajaran yang sedangkan dibahas Jatun Nadirin disampaikan tentang fikih hadis, bolehnya tawar-menawar harga dalam jual-beli, bolehnya punya karyawan, dianjurkannya agar memperbuat timbangan, dan boleh pembeli meminta diangeti sama penjualnya. Setelah itu kita berpindah pada bab baru, kitabul ilmi. Kita akan membahas berbagai hal seputar ilmu. Yang pertama, bahasan yang pertama tentang keutamaan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini sudah menjadi kebiasaan Imam Nawawi meneladani Bukhari, ya, maka dibuka dengan yaitu judul bab itu dibuka dengan ayat baru hadis-hadis yang berkaitan dengan judul bab. Maka Imam Nawawi membawakan sejumlah ayat berkenaan dengan keutamaan ilmu. Di antara keutamaan ilmu adalah dia adalah hal satu-satunya yang Allah perintahkan nabinya untuk meminta tambahan kepadanya. Meminta tambahan. Di surat Thaha ayat 114, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dan ilmu yang dimaksudkan ilmu agama, ilmu wahyu, ilmu Quran dan sunnah. Kemudian Allah katakan, apakah sama orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Jawabannya, tentu berbeda. Mereka tidak sama di dunia dan di akhirat. Bukti tidak samanya ada di surat Al-Mujadilah ayat yang ke-11. Allah tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu darajatin, beberapa derajat. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, hanyalah yang betul-betul memiliki khusyah, rasa takut kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Ini sejumlah ayat yang berkaitan dengan keutamaan ilmu. Maka di sini Imam Nawawi di bab keutamaan ilmu, dan yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu agama. Dan ilmu agama itu yang paling pokok 3 atau 4 inti ilmu agama. Ini ilmu tentang hadis, kandungan hadis, tafsir ayat Al-Quran, kemudian fikih, kemudian yang keempat akidah. Maka itu inti dari ilmu agama. 4 ilmu itu, kemudian ilmu-ilmu yang lain adalah pendukung. Agar kita bisa memahami dengan tepat dan benar apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, maka berkenaan dengan waqur rabbi zidni ilma, surat Thaha ayat 114. Maka Allah perintahkan kepada nabinya untuk minta tambahan ilmu, dan ini adalah satu-satunya perkara yang Allah perintahkan agar sang nabi meminta tambahan ilmu, meminta tambahan, yaitu ilmu. Dan nabi pun senantiasa bertambah ilmunya sehingga Allah wafatkan. Maka ayatnya adalah di antara dalil yang menunjukkan mulianya ilmu. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah diperintahkan untuk meminta tambahan kecuali tambahan ilmu. Dan tentu ilmu yang ingin diinginkan adalah ilmu yang bermanfaat. Di berkenaan dengan perintah untuk minta tambahan ilmu, Nabi praktekan dengan doa sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Allah manfa'ni bima'allamtani, ya Allah berilah manfaat padaku ilmu yang telah kau ajarkan padaku. Wa'allimni mayanfa'uni, ajarilah aku ilmu yang manfaat bagiku. Wazidni ilma, dan tambahkan ilmu untukku. Walhamdulillah ala kulli halin. Ya, maka praktek Nabi SAW ketika minta tambahan ilmu dengan berdoa sebagaimana doa yang tadi saya bacakan. Wa'alimni ma yang fa'uni wa zidni ilma. Dan tambahkanlah ilmu untukku. Kemudian ayat yang kedua, Allah bertanya yang tidak perlu jawaban. Apakah sama orang yang beriman dan orang yang tidak beriman? Jawabannya tentu tidak ada kesamaan di antara mereka. Kemudian Allah akan tinggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan derajat yang didapatkan oleh orang yang berilmu adalah derajat abstrak dan derajat konkret. Derajat konkret yang didapatkan oleh orang yang berilmu ini adalah tingginya derajat di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian derajat yang Allah berikan kepada orang-orang yang berilmu dan beriman dan berilmu maka adalah derajat abstrak, yaitu pujian manusia. Ya, orang yang berilmu, Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan para ulama yang lain telah lama wafat, senantiasa disebut-sebut namanya, bolak-balik orang membicarakannya. Maka ini adalah bagian dari kelebihan derajat bagi orang-orang yang beriman dan bagi orang-orang yang beriman dan berilmu. Kemudian orang-orang yang berilmu atau orang yang punya ilmu disebut dengan sebutan utul ilma. Orang yang diberi ilmu. Ini menunjukkan bahasanya ilmu itu anugerah dan pemberian. Maka manusia yang berilmu disebut dengan sebutan orang yang diberi ilmu. Diberi. Maka yang lebih dominan yang lebih dominan berkenaan dengan masalah ilmu adalah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan jerih payah manusia. Betapa banyak orang jerih payah belajar namun sekian lama puluhan tahun ternyata tidak dapat apa-apa. Tidak ada apa-apa yang didapatkan. Maka ada orang yang boleh jadi lama belajar tidak punya ilmu atau kemudian pas-pasan orang yang belajar belum lama namun melejit. Karena ini menunjukkan bahasanya ilmu adalah pemberian, usaha. Usaha dan jerih payah itu adalah upaya agar Allah memberikan kepada kita sebagian dari ilmunya. Namun dia bukanlah murni usaha. Kalau orang rajin bolak-balik ngaji terus kemudian lebih berilmu, tidak demikian. Kemudian Allah katakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, di antara hamba-hamba Allah yang paling yang betul-betul punya khusyuk rasa takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Dan apa itu rasa takut kepada Allah? Kata Sa'id bin Jubair, al-khasyatu hiya allati tahulu bainaka wa baina ma'siyatillahi. Yang namanya khasyah adalah rasa takut yang bisa menghalangi Anda yang bisa menghalangi Anda untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah rasa takut. Yang menghalangi orang untuk melakukan maksiat karena takut pada Allah tidak jadi maksiat. Sebagaimana Nabi Yusuf, sebagaimana salah satu kisah tiga orang yang terperangkap dalam gua dan yang lainnya. Ibnu Mas'ud mengatakan, bukalah ilmu banyaknya hadis. Bukalah ilmu, yaitu ilmu yang sesungguhnya, bukalah karena banyaknya hadis, banyaknya hal yang diketahui, tambahan-tambahan ilmu yang diketahui. Walakinnal ilma minal khasyati. Namun walakinnal ilma, ilmu yang sesungguhnya adalah yang menghasilkan rasa takut. Maka dengan ilmu tersebut semakin rajin beribadah, kemudian takut dengan maksiat, maka inilah yang maka inilah ilmu yang sesungguhnya. Mas'ud mengatakan kafa bil khasyatillahi ilma, ketika orang itu betul-betul punya rasa takut pada Allah, cukup itu sebagai ilmu. Wa kafa bil ightirari billahi jahla, dan cukuplah ketika orang itu terkecoh, bangga dengan dirinya, dia adalah orang yang bodoh. Kemudian kita masuk hadis yang pertama di keutamaan ilmu. Itu hadis dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia orang yang faham agama. Ya, maka hadis ini dibawakan oleh sahabat Nabi, salah satu juru tulis wahyu, yaitu Muawiyah ibn Abi Sufyan. Ya, maka Muawiyah bin Abi Sufyan ini tentu statusnya adik iparnya Nabi. Karena salah satu istri Nabi itu ada anak perempuannya Abu Sufyah, Ummu Habibah, Romlah binti Abi Sufyan. Ada istri Nabi namanya Ummu Habibah. Maka hubungannya dengan Nabi Muawiyah ini adik tiri, adik ipar. Ya tentu kita tahu bersama Muawiyah bin Abi Sufyan lah yang meletakkan dasar ada Daulah Umayyah di negeri Syam. Lahir di Mekah, masuk Islam pada saat Fathul Mekah tahun 8 Hijriah. Belajar tulis-menulis, berhitung, sehingga Nabi jadikan sebagai salah satu juru tulis. Kemudian diangkat sebagai gubernur di masa Umar, dan di masa Utsman dikasih kekuasaan yang jauh lebih besar. Kemudian di tahun 41 Hijriah, ketika Hasan bin Ali mengalah, supaya kaum muslimin damai, tidak terbelah, menjadi dua golongan, dua pihak, maka tatkala Al-Hasan bin Ali ini mengalah, maka jadilah Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai raja pertama dalam Islam, dalam sejarah kaum muslimin. Beliau wafat di Damaskus, wafat tahun 60, ini tahun 60 Hijriah. Maka di hadisnya di sini Muawiyah, sahabat Nabi Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan perlu diketahui bahasanya sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan itu jadi tirainya para sahabat. Tirainya para sahabat itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Kalau orang itu punya benci dengan salah satu sahabat Nabi, maka bisa diketahui itu dari mencela Muawiyah. Ketika dia mencela Muawiyah, arahnya ke sana. Maka Muawiyah itu disebut dengan sebutan tirainya para sahabat. Siapa yang masuk ke situ, maka berarti dia lebih masuk lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar, Allah akan jadikan dia orang yang faham agama. Artinya menjadi orang yang faham, sehingga punya pengetahuan tentang, pengetahuan yang baik tentang agama. Sehingga ada ulama yang menjelaskan, semua orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang banyak, pasti labudda, maka harus dia faham tentang agama. Maka setiap orang yang Allah inginkan mendapatkan kebaikan yang banyak, pasti Allah akan jadikan dia orang yang faham agama. Maka siapa yang Allah tidak jadikan sebagai orang yang faham agama, maka itu pertanda Allah tidak menginginkan kebaikan yang besar untuknya. Ya, maka hadis ini menunjukkan kabar gembira bagi orang-orang yang semangat belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar faham ilmu agama. Karena ayat ini atau hadis ini juga jadi peringatan yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Karena ketika orang itu tidak punya semangat belajar agama, kemudian semakin berilmu tentang agama, maka itu indikator kalau bukan termasuk orang yang Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan yang besar. Maka Ibnu Battal menyampaikan tentang hadis ini dalil keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang tidak berilmu. Dan dalam hadis ini terdapat keutamaan faham fikih fiddin dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Namun ingat, ilmu agama itu keutamaannya demikian luar biasa, sebabnya karena mengantarkan pada rasa takut kepada Allah, komitmen dengan perintah-perintah Allah, dan menjauhi larangan dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu terpuji bukan karena semata-mata ilmu. Maka perlu diketahui ilmu belajar itu sarana. Yang jadi tujuan adalah buah amal. Ini semua adalah sarana supaya kita tahu, setelah kita tahu kita amalkan. Ibnu Rajab menyampaikan majelis yang membahas tentang masalah hukum, misalnya hukum fikih, itu lebih mulia daripada majelis yang di situ disebut-sebut nama Allah dengan tasbih, takbir, dan tahmid. Kenapa majelis ilmu itu jauh lebih utama daripada majelis zikir yang cuma sekedar berzikir? Li'anna hadha iratun baina fardu ainin, karena yang majelis ilmu, majelis kajian itu berputar hukumnya antara fardu ain ataukah fardu kifayah. Sedangkan adzikr al-mujarrad, sedangkan zikir yang murni mengingat dan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka itu murni sikap sukarela. Murni sukarela Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada menarik disampaikan oleh Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau kesampaikan orang itu disebut orang yang faham agama manakala dia zuhud sama dunia, yang dipikir akhirat saja, mengerti melek tentang agamanya, dan dia adalah orang yang senantiasa beribadah menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah orang yang berilmu yang sesungguhnya. Kata Hasan Basri, punya sejumlah indikator atau indikator kalau dia adalah seorang yang berilmu. Tadi zuhud dengan dunia, kemudian semangat dengan akhirat, melek dengan aturan, dan menjadi orang yang kontinu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Hajar mengatakan, maka siapa yang tidak semangat untuk belajar agama, maka dia tercegah dari kebaikan yang besar. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dan bisa kita simpulkan dari hadis ini, terdapat penjelasan tentang, penjelasan yang gamblang tentang keutamaan orang yang berilmu dibandingkan yang lain. Dan itu karena dia kesungguhan tentang agama. Wa inna mathabata fadluhun yakutu ila khasyatillah. Kemudian, ilmu itu adalah betul-betul satu hal yang istimewa, yang memiliki keutamaan karena mengantarkan kepada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga isian lain dari hadis ini adalah keutamaan ilmu, dan bahasanya ilmu adalah, ilmu agama adalah jima'ul khairi, adalah inti dari segala kebaikan dan pertanda kalau dia adalah seorang, itu adalah orang yang mendapatkan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di Bacatun Nadir disampaikan tentang fikih hadis. Siapa yang tidak belajar agama dan belajar kaidah-kaidah Islam dan hal-hal yang berkaitan dengannya, maka dia adalah orang yang tercegah dari segala kebaikan. Kemudian ayat hadis ini dalil keutamaan, dalil gamblang betapa mulianya orang-orang yang berilmu dibandingkan umumnya manusia. Karena dia adalah orang yang mau belajar ilmu agama. Jadi karena hal itu disebabkan karena dia belajar ilmu agama, dan ini menunjukkan lebih mulianya ilmu agama dibandingkan ilmu-ilmu yang lain. Tanpa mengingkari manfaatnya ilmu-ilmu dunia yang manfaat. Kemudian hadis ini menunjukkan ilmu itu bukan jerih payah. Jerih payah menuntut ilmu adalah sarana. Oleh karena itu sepatutnya seorang hamba minta tolong kepada Allah agar diberi pemahaman yang benar dan niat yang lurus. Kenapa? Karena di sini yufaqihu fiddin, Allah fahamkan. Maka Allah yang membuat dia faham dan menjadikan dia orang yang faham. Maka menunjukkan kalau ilmu itu karunia. Sebagaimana di ayat yang telah dikutip. Waladina utul ilma, dan orang-orang yang diberi ilmu. Maka punya ilmu itu bukan semata-mata rajin belajar, semangat belajar. Namun ada unsur taufik dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua masih tentang keutamaan ilmu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidak boleh ngiri berharap untuk bisa dapat nikmat sebagaimana orang lain kecuali untuk dua jenis nikmat. Yang pertama adalah orang yang Allah berikan padanya malan, harta yang berlimpah, lantas dia habiskan itu dalam kebaikan. Yang kedua, seorang yang Allah berikan padanya hikmah, yaitu ilmu, sehingga dia pakai untuk ada orang datang berselisih, bersengketa, suami istri atau yang lain, maka dia berusaha memutuskan dengannya, dengan ilmu yang dia miliki, dan dia ajarkan kepada orang-orang yang kira-kira mau diajari. Maka di sini ada hasad, dan ada namanya hasad ghibtah, yaitu keinginan agar, atau bahasa terjemah kita ya iri. Maka itu disebut dengan hasad ghibtah, yaitu ingin mendapatkan nikmat sebagaimana nikmat orang lain. Lain halnya dengan hasad. Hasad yang tulen hasad adalah berharap agar nikmat yang didapatkan oleh orang lain itu hilang. Boleh jadi pindah pada dirinya, boleh jadi pindah pada yang lain, yang penting bukan dia. Ketika berkaitan dengan hal ini, Imam Nawawi menjelaskan, tidak ada ngiri yang terpuji kecuali dua hal, atau yang semakna. Yaitu tadi semangat sedekah dan semangat dan memberikan manfaat pada manusia dengan ilmu yang dimiliki. Kemudian hukum ghibtah itu sendiri ingin agar seperti seseorang. Itu kalau dalam perkara dunia hukumnya mubah. Ya, semata-mata ingin dapat nikmat sebagaimana beliau. Itu hukumnya mubah. Namun jika ngiri sama supaya sama seperti seorang tertentu itu dalam ketaatan, kata Imam Nawawi, fahiya mustahabbatun, maka dia adalah satu hal yang dianjurkan. Ya, maka jika ngiri atau ghibta itu dalam masalah dunia, dia punya keterampilan, kalau nyetir mobil enak, bagus setirannya, maka saya ingin supaya bisa seperti itu. Mungkin namanya ghibta, dan ini ghibta yang mubah. Tapi kalau dalam ketaatan, dalam kebaikan, dia sedekahnya bisa, masya Allah, saya ingin seperti itu. Dia sholat malamnya begini-begini, dia rajinnya begini-begini, saya ingin seperti itu dalam ketaatan. Maka hukumnya dianjurkan. Lain halnya dengan hasad. Hasad di sini bukan hasad yang tercela. Hasad yang nilainya adalah permusuhan. Dan hasad ini hampir-hampir tidak ada orang yang bisa selamat. Sebagaimana perkataan ulama yang dikutip oleh Ibnu Taimiyah. La yakadu yakhlu al-jasad min hasad. Hampir-hampir tidak ada raga yang tidak punya hasad. Walakinnal karima yukhfihi wal la'ima yubdihi. Bedanya orang-orang yang mulia menyembunyikan hasadnya. Sedangkan orang-orang yang hina ya, belak-belakan dengan hasadnya. Ya, dia ngomongkan kepada yang ditujukan pada orang yang didengki. Ya, maka tentu ketika orang itu terjangkiti hasad, berarti ada beberapa level. Ada beberapa level. Yang pertama, orang itu terkena hasad, kemudian hasadnya dinampakkan dengan memfitnah, dengan melakukan berbagai macam tindakan. Ya, maka ini tentu jelas adalah satu hal yang nilainya dosa. Atau lengkapnya ada 4 level manusia ketika mendapatkan hasad. Maka yang pertama, orang yang ketika hasad, dia nampakkan ada ucapan dan tindakan zalim dengan orang yang didengki. Dia melakukan tindakan nyata, ucapan dan tindakan dan perbuatan agar nikmat itu hilang dari orang lain. Apa hukumnya? Tentu ini haram dan berdosa. Ini bentuk hasad yang paling jelek. Kemudian yang kedua, ketika muncul hasad dan punya hasad, disimpan di hati, tidak dinampakkan. Namun disimpan di hati itu tanpa ada usaha untuk menghilangkannya. Sampai melakukan aksi nyata. Ini tanpa melakukan tindakan-tindakan. Cuma tidak ada usaha untuk menghilangkannya. Dibiarkan dan dinikmati. Ya, namun tidak ada tindakan dan kezaliman. Tentu hukumnya berdosa karena menikmati kejelekan yang ada pada dirinya dan hatinya. Kemudian yang ketiga, ketika muncul hasad, ya, dia pendam, tidak dinampakkan, tidak ada perbuatan dan mengekspresikan hasad. Kemudian ada upaya untuk menghilangkan hasad. Namun, ya, kadang menang, kadang kalah. Nah, ya, kadang menang, kadang kalah. Kadang timbul hasad atau disingkirkan, bisa tersingkir. Kadang datang lagi, disingkirkan. Yang singkirkan terpental. Nah, kalah. Maka orang ini dimaafkan dan semoga tidak berdosa dengan kadang muncul hasad pada dirinya. Karena dia telah berupaya bersungguh-sungguh untuk menyingkirkannya, cuma kalah. Kemudian yang keempat, ketika hasad muncul, berusaha menghilangkan hasad, bahkan malah berbuat baik kepada orang yang didengki, dan atau mendoakan kebaikan bagi orang yang didengki. Berusaha menghilangkan dan berusaha berbuat baik. Nah, ini kondisi ini, posisi semacam ini, dia menjadi seorang yang berpahala. Ini telah menyingkirkan hal yang jelek ini dari dirinya, dosa, ini maksiat ini hati dari dirinya. Dan di antara kiat penting supaya menghilangkan hasad yang ada pada diri kita, adalah dengan melakukan kebaikan-kebaikan pada orang yang didengki. Ketika kita tahu dia bahwa kita dengki sama dia, ya, kita ekspresikan dengan ngasih ini dan itu, berbuat baik ini dan itu kepada orang tersebut. Nah, dan jika kita perhatikan kembali ke hadis, dua orang yang Nabi katakan tidak boleh orang itu ngiri dengan nikmat yang ada pada orang lain kecuali dua hal ini. Jika kita perhatikan, dua-duanya adalah orang yang menebarkan manfaat untuk orang lain. Orang yang kaya raya kemudian menghabiskan hartanya untuk kebaikan. Ya, demikian juga seorang yang Allah berikan padanya ilmu sehingga bisa dia pakai untuk membantu orang yang kesulitan, ini hukumnya apa, ini saya tengkar sama istri saya, ini gimana hukumnya, sudah terjadi cerai ataukah belum, dan yang lain. Maka dua-duanya itu adalah orang yang memberikan manfaat untuk orang lain. Orang yang kaya raya ini, dia memberikan manfaat pada orang lain dengan hartanya. Ada orang yang kurang, dikasih. Dia pun berinfak untuk berbagai macam kegiatan sosial. Sedangkan orang yang kedua, yang Nabi katakan hendaknya kita iri padanya, adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain pada lingkungannya dengan ilmunya. Dia sebarluaskan di tengah-tengah lingkungannya agama. Dia sebarluaskan di tengah-tengah mereka agama dan ilmu. Masalah ibadah dan yang lainnya. Ya, pelajaran yang bisa kita petik dari di sini, keutamaan orang kaya yang tidak pelit. Kemudian motivasi untuk berilmu, menguasai agama, kemudian menguasai ilmu agama, kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Ya, maka tadi disampaikan, bahasanya di antara kandungan hadis ini adalah keutamaan orang kaya yang tidak pelit. Karena dia menginfakkan hartanya dalam kebaikan. Dan kebaikan yang paling utama untuk ya, jadi sasaran infak dan sedekah seorang ini, orang yang kaya, maka sasaran yang paling utama tentu ketika dia membayar zakat. Dan seorang itu terbebas dari label pelit, itu yang pokok adalah manakala dia bayar zakat. Karena sasaran infak yang paling utama adalah bayar zakat. Oleh karena itu, saya pernah dapat pertanyaan menarik, habis menyampaikan tentang masalah pentingnya zakat. Ya, ada pertanyaan, ada orang yang rajin bagi-bagi duit namun tidak pernah bayar zakat. Apakah dia masih tergolong orang pelit? Gitu. Dia orang yang rajin bagi-bagi duit, rajin ngasih uang, namun belum pernah bayar zakat. Bentuk bagi-bagi duitnya belum pernah berupa bayar zakat. Apakah dia masih tergolong orang pelit? Dan apakah kemudian dia kalah utama dengan orang yang bayar zakat? Ada pertanyaan semacam itu. Jawabannya tentu kalah utama. Karena amal yang paling Allah cintai dan lebih Allah cintai yang wajib. Dia sibuk dengan yang sunnah. Masih ini orang miskin dikasih ini. Dikasih ini. Ini amal wajib, semisal bayar zakat itu lebih utama, lebih mulia daripada amal sunnah. Maka jelas lebih utama yang bayar zakat. Nah, apakah orang ini pelit? Ya, secara boleh jadi secara masyarakat Medan tidak pelit, nah, karena lomo. Tapi status agamanya masih pelit karena dia belum bayar zakat. Di mata manusia, oh dermawan sekali ini. Ya. Namun pakai timbangan hukum agama, ternyata dia belum bayar zakat. Ya, demikian sejumlah hadis yang kita bahas, kita kaji sembatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa ruda'ana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.